إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل siapa kunyahnya Zaidun, kalau antum bisa jawab boleh duduk. Kunyahnya siapa Musa bin Ismail ini? Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari. Siqatun sabtun. Qala haddathana Hammadun. Hammad di sini ada dua kemungkinan, Hammad bin Zaid atau Hammad ibn Salamah. Wa qilahuma siqah. An Ali ibn Zaidin, dari Ali bin Zaid yang dikenal dengan Ali ibn Judan. Ali bin Zaidin bin Abdullah ibn Zuhair ibni Abdullah ibni Judan. At-Taimi Al-Basri. Ba'ifun. Anil Qasim ibni Muhammad, dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Fiqatun. Anna rajulan, min ashabi Muhammadin, zahaba basaruhu, fa'aduhu. Beliau bercerita bahwa ada seseorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan pandangannya, buta. Maka mereka pun mengunjungi orang tersebut. Faqala, maka dia pun berkata, menyebutkan harapannya, kuntu uriduhuma li'anzura ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, sebenarnya saya itu ingin sekali punya mata yang sehat. Nah, ya. Saya ingin kembali bisa melihat, agar saya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan dia. Barakallahu fikum. Naam, bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma idza qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma yasurruni annama bihima bidhabbin min zibai tibala. Adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicabut nyawanya, sudah meninggal, maka demi Allah, tidak ada yang membuatku gembira dengan apa yang terjadi pada dua mataku. Barakallahu fikum. Apapun itu. Ya. Nah. Tibalah itu baladun bil Yaman. Nama satu tempat yang ada di negeri Yaman. Jadi kalau Nabi sudah tidak ada, maka ya tidak begitu membuat dia senang seandainya dia bisa sehat kembali. Barakallahu fikum. Untuk bisa melihat, ya barakallahu fikum, kijang yang ada di daerah Tibalah. Lobien itu jenis kijang atau rusa. Al-hadis dhaif. Hadisnya lemah karena Ali ibn Zaid ibn Juda'an. Dhaif. Dia rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Ijlis. Zaid, Zian. Nah, duduklah. Nah, buat pelajaran ya. Duduk di sini aja, jangan jauh-jauh. Karena masih kangen sama antum berdua nih. Nah. Baik, kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Salih wa ibn Yusuf, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Salih. Abdullah bin Salih bin Muhammad bin Muslim Al-Juhani. Abdullah ibn Salih ibn Muhammad ibn Muslim Al-Juhani. Abu Salih Al-Misri. Abu Salih Al-Misri. Katibul Layth. Dia ini adalah sekretarisnya Imam Lais. Saduqun kathirul ghalab. Saduqun kathirul ghalab. Dia rawi yang saduq dan sering salah. Barakallahu. Nah, dan itu ada sebabnya. Karena Abdullah bin Salih ini dikatakan dia dhabtul kitab. Dia sudah diingatkan oleh beberapa temannya, hati-hati Abdullah, kamu itu punya tetangga yang jahat. Nah, ya, tetangganya ini suka usil. Apa itu? Barakallahu fikum. Buku-buku yang ada dalam maktabahnya Salih itu suka dicampur-campur sama dia. Jadi riwayat-riwayat yang bukan dari riwayatnya Abdullah, nah itu dimasukkan, ditambah-tambahkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan nampaknya Abdullah bin Salih tidak terlalu perhatian dengan pesan temannya tadi. Nah, ternyata benar, barakallahu fikum, ya. Makanya dikatakan dia kasirul ghalab. Sering melakukan beberapa kesalahan dalam penyampaian riwayatnya. Nah, karena tetangga yang su' yang jahat tadi, barakallahu fikum. Makanya antum lihat di sini suaminya Imam Al-Bukhari menggandengkan Abdullah ibnu Salih dengan ibnu Yusuf, ya, agar riwayatnya jadi kuat. Nah, sadukun kathirul ghalab, barakallahu fikum, itu mendekati pada kelemahan. Sehingga agar menjadi kuat, ditambahkan dengan riwayatnya ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi. Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi. Abu Muhammad Al-Kala'i. Siqatun mutkinun. Min asbatin nas fil muwatta. Termasuk manusia yang paling kuat dalam meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Barakallahu fikum. Qala, keduanya bercerita, haddatsana al-Laits, telah memberitakan kepada kami Laits, Laits ibn Sa'ad, Abul Harith al-Misri. Abul Harith al-Misri thiqatun sabtun. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Imam Lais ini barakallahu fikum dia sezaman dengan Imam Malik, dan ada yang mengatakan afqah. Ya, lebih faqih sebenarnya daripada Imam Malik. Tapi untuk masalah barakallahu fikum, na'am, kemasyhuran Imam Lais masih kalah dengan Imam Malik. Iya, barakallahu fikum. Imam Malik sampai sekarang mazhab Maliki masih tetap eksis. Seperti di daerah Maroko dan yang semisal dengannya. Ya. Mazhabnya mazhab Maliki, barakallahu fikum. Na'am. Padahal secara barakallahu fikum keahlian ilmu fiqihnya Imam Lais ini lebih, ya, lebih dalam daripada Imam Malik barakallahu fikum. Naam. Tapi karena Imam Malik, sekali lagi, karena Imam Malik punya murid-murid yang ihtimam, ya, punya santri-santri yang semangat dalam barakallahu fikum menjaga ilmunya beliau, mulai dari mencatat, membukukan, mengajarkan, menyebarkan. Nah, sampai sekarang barakallahu fikum tetap eksis. Barakallahu fikum. Dan itu adalah di antara salah satu cara kita, barakallahu fikum, untuk ya berterima kasih kepada guru kita. Barakallahu fikum. Nah, dengan cara menjaga ilmu yang mereka berikan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dengan mencatatnya, menghafalnya, barakallahu fikum. Naam. Dan mengajarkannya kepada masyarakat. Tidak ada sebuah rasa terima kasih seorang murid kepada gurunya melebihi daripada itu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Adapun sekedar cindera mata, barakallahu fikum ya. Antum misal belikan sepatu begitu, atau belikan baju atau kain sarung, ya, barakallahu fikum. Naam. Itu berjangka. Ya. Tidak akan lama, akan usang, akan ditinggalkan. Tapi kalau antum berterima kasih kepada guru, ustadznya antum, syekhnya antum, dengan cara barakallahu fikum mencatat ilmu-ilmu mereka, ya, antum bukukan, antum simpan, jaga baik-baik, dihafalkan, dan diajarkan, nah, barakallahu fikum, itu akan menjadi ya amal jariah. Nah, bagi guru Anda, dan akan terus mengalir ketika dia sudah tidak ada. Nah, barakallahu fikum ya. Ketika dia di alam kuburnya dapat kiriman pahala, ya, wah ini dari murid saya dulu. Nah, yang dulu pernah saya seterap suruh berdiri. Nah, ya, yang pernah saya suruh push up. Nah, yang pernah saya suruh squat jam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi walhamdulillah dengan push up, squat jam dan berdiri tadi membuat mereka jadi orang yang sukses, berhasil. Amin. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib, ilmunya barakallahu fikum ditunggu-tunggu umat. Ya, ilmunya dinanti-nanti oleh umat. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi itu cara kita untuk berterima kasih dengan guru kita, barakallahu fikum ya. Selain kita doakan agar guru-guru kita ini istiqomah, Allahumma amin. Naam, agar tidak menyimpang. Karena orang yang menyimpang itu, Masya Allah. Ya. Terus dan terus. Makanya tadi khutbah Jumat, mudir'am masalah istiqomah. Ya. Nah, karena fenomena penyimpangan itu sangat-sangat horor, ya, mengerikan, barakallahu fikum. Nah, nama-nama yang jatuh, barakallahu fikum, naam, keluar dari jalur, itu bukan nama-nama kecil lagi, ya, tapi nama-nama yang besar, nama-nama yang sangat kita kenal, bahkan, ya, kekuatannya dalam barakallahu fikum na'am sunnah. Kita kenal. Ya, dia sebagai seorang singa. Nah. Baik. Ya. Tapi suratan takdir barakallahu fikum berkata lain. Inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannah. Hatta mayakunu bainaha wa bainaha illa zira. Ya kan? Ada orang yang beramal dengan amalan ahli jannah. Bagus, ya, track record-nya tuh bagus terus, barakallahu fikum. Naam. Enggak ada yang buruk. Sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya satu jengkal saja. Tapi suratan takdir mengatakan dia menjadi ahli nar, maka di akhir-akhir injury time, ya, waktu penghabisan dari usianya, justru dia melakukan barakallahu fikum na'am sebuah ya blunder, nah, kesalahan barakallahu fikum na'am. Baik. Yang akhirnya ya yang dikenal ya buruknya, yang dianggap ya buruknya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan orang itu dilihat akhirnya. Perhatikan baik-baik ini hadis ya. Naam, din 3, innamal a'malu bil khawatim, din 3. Amalan itu dilihat akhirnya. Naam, ya. Jadi kalau bisa justru di akhir-akhir itulah yang sebenarnya sangat krusial bagi kita. Nah, injury time itu adalah saat-saat yang berbahaya. Ketika sakaratul maut, orang sedang sekarat, itu injury time-nya itu, bahayanya itu di situ. Ya, orang itu akan digoda oleh syaitan, begitu banyak barakallahu fikum tawaran-tawaran ya dari syaitan, itu saat terakhir itu. Nah, jadi sebenarnya harusnya di saat terakhir itu harus lebih waspada, lebih serius, lebih semangat, lebih berhati-hati. Bukan malah kita semakin kendor, semakin berleha-leha, semakin seenaknya. Berarti kita sudah ya terpedaya. Barakallahu fikum. Nah, justru sekali lagi saya ingatkan, yang di akhir-akhir itulah yang harus lebih waspada. Godaan itu paling banyaknya di akhir. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebaik mungkin barakallahu fikum, ya. Kalau bisa ditutup dengan yang baik pula. Nah, barakallahu fikum. Baik, jangan sampai ditutup dengan hal yang jelek. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim. Kita lanjutkan. Qala Yazid ibnul Had. Berkata, Lais menceritakan kepada kami Yazid ibn al-Had, Yazid ibn Abdullah ibni Usama ibni al-Hadi, Yazid ibn Abdullah ibni Usama ibni al-Had al-Laythi. Abu Abdullah Al-Madani. Siqatun muksirun. Siqatun muksirun. An Amr Maula Al-Muttalib. Dari Amr Maula Al-Muttalib. Amr Ibnu Abi Amr. Maisarah. Abu Amr namanya Maisarah. Amr bin Abi Amr Maisarah. Abu Usman. Siqatun rubbama wahim. Siqatun rubbama wahima. Nah. An Anasin, dari Anas qala, beliau berkata, Al muazzin yuazzin. Baik, kita lanjutkan. An Anasin qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jall. Allah azza wa jalla berfirman. Hadis seperti ini dikenal dengan hadis qudsi. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Allah berkata, "Idza ibtalaituhu bihabibataihi yuridu ainaihi thumma sabara aw waqtuhu aljannata." Allah azza wa jalla berkata, apabila aku menguji hambaku, menguji dia dengan dua perkara yang dia cintai, yang dia inginkan adalah kedua matanya. Artinya ketika Allah ingin menguji seorang hamba dengan kedua matanya, Allah barakallahu fikum ambil ya penglihatan dari dua matanya tadi. Dia tidak bisa melihat. Atau sulit bagi dia untuk melihat. Barakallahu fikum. Ada gangguan pada matanya. Ya, dengan berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang menimpa mata. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Kemudian dia mau bersabar. Maka aku akan menggantikan sakit yang dia derita tadi dengan al-jannah. Barakallahu fikum. Nah. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengibarahkan mata, dua mata dengan habibatai. Ya, habibatai ini. Naam. Kenapa? Li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaihi. Li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaihi. Karena mata itu adalah bagian tubuh dari seorang insan yang paling disukai, yang paling dicintai. Barakallahu fikum. Na'am. Bahkan mata ini bisa menduduki jiwa. Dalam pembahasan ilmu diat, ya, na'am, diat itu ketika Anda merugikan orang lain secara fisiknya. Nah, seperti Anda membunuh orang dengan tanpa sengaja, ya. Nah, barakallahu fikum. Nabrak anak orang, ya, atau nabrak mbah-mbah begitu sampai mati misal, ya. Barakallahu fikum. Naam. Itu kan ada dietnya. Berapa? 100 ekor onta. Ya. Itu diet. Barakallahu fikum. Naam. Karena al-qatl. Nah, mata itu ada dietnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Satu mata itu setengah diet. Kalau Anda melukai orang lain, matanya buta, satu, hilang, diatnya setengah. Berarti kalau 100, berarti 50 onta. Ya. Anggap satu onta, barakallahu fikum, naam, berapa? 20 juta, ya. Jadi 20 juta dikali 50. Nah, berapa itu duitnya mata orang harganya? Barakallahu fiikum. Kalau dua mata, diyatun kamilah. Diyatnya itu sempurna. Seperti membunuh jiwa orang tadi. Kalau Anda sudah menghilangkan kedua mata orang tersebut, berarti Anda secara tidak langsung sudah menghapuskan, ya, jiwa dan masa depan orang tadi. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga mata ini adalah organ tubuh yang sangat mahal ini. Dalam pembahasan diat itu dia seharga jiwa. Dua mata ini seharga jiwa. Terharga satu jiwa, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi hati-hati kalau mau main-main, ya, barakallahu fikum, main ketapel gitu ya. Ya, atau enggak ketapel lah. Kadang main karet gitu ya. Nah, cuman mau nakut-nakuti teman-temannya ya. Ayo, ayo, cepet, cepet. Ya. Kena matanya. La qadarallah. Rusak. Nah, setengah dia, barakallahu fikum. Jadi jangan main-main sama mata orang ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, mata ini dalam syariat organ tubuh yang paling mahal. Nah, ya. Dua mata itu seharga satu jiwa, barakallahu fikum. Nah. Di dalam syariat, mata ini sangat dihargai. Makanya ketika ada orang yang barakallahu fikum Allah uji dengan matanya yang tidak sehat, ya, atau bahkan sampai enggak bisa melihat, kalau dia barakallahu fikum bersabar, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar. Jannah sebagai barakallahu fikum na'am gantinya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khattabun, telah bercerita kepada kami Khattab. Khattab ibnu Utsman At-Ta'i. Khattab ibnu Utsman At-Ta'i. Al-Fauzi. Siqatun Abidun. Siqatun Abidun. Siqatun Abidun. Qala haddathana Ismail. Nah, Ismail yang Ismail ibnu Ayyash. Ismail ibnu Ayyash menggunakan ain. Ayyash. Ain ya alif shin. Ayyash. Ismail ibnu Ayyash ibnu Sulaim. Al-Ansi. Al-Ansi menggunakan ain. Al-Ansi. Al-Ansi. Abu Utsbah. Abu Utsbah. Sadukun, dia rawi yang saduk. An Thabit ibni Ajlan. Thabit ibni Ajlan Al-Ansari. Abu Abdullah Al-Himsi. Menggunakan sad. Abu Abdullah Al-Himsi. Sadukun. Kemudian beliau tambahkan lagi dengan sanad yang baru, ya kan, ini dari Khattab, hadatsana Ismail dari Thabit bin Ajlan. Kemudian Imam Bukhari tambahkan lagi sanad yang baru, wa Ishaq ibn Yazid. Ini untuk menguatkan Khattab, Ishaq ibn Yazid. Namanya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Yazid. Ishaq bin Ibrahim bin Yazid. Abu An-Nasr. Abu An-Nasr. Abu Nasr. Ad-Dimashqi. Saduqun. Saduqun. Du'ifa. Du'ifa bila mustanadin. Du'ifa bila mustanadin. Dia didhaifkan tapi tanpa ada landasan argumen yang kuat. Nah, artinya, barakallahu fikum, pihak-pihak yang berusaha melemahkan beliau itu tidak punya argumen. Nah, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Menunjukkan ada beberapa para ulama yang dikatakan barakallahu fikum fihi maqal, ya, ada kelemahan. Tapi setelah barakallahu fikum na'am dibahas dan dikaji, tidak ada argumen yang kuat, maka kembali namanya menjadi bersih barakallahu fikum na'am. Qala haddatsana Ismail, ini Ismail tadi, Ismail ibnu Ayyash. Qala haddatsani Thabit, Thabit ibnu Ajlan tadi. Anil Qasim, dari Al Qasim, ya, Al Qasim ibnu Muhammad yang tadi bin Abi Bakar. An Abi Umamata, dari Abu Umama, sahabiyun jadil, ya, Abu Umama Al Bahili, Sudai ibnu Ajlan, namanya lah Sudai bin Ajlan. Gunakan shot Sudai bin Ajlan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya bani Adam, idza akhadtu karimataika, wahai anak Adam, bila aku mengambil dua organ tubuhmu yang paling mulia, karimataika sama ainaika. Nah, dalam nas sebelumnya Allah katakan habibatai, dalam hadis ini karimatai, ya, sekali lagi menunjukkan apa? Menunjukkan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam, mata ini organ tubuh yang paling spesial. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Apabila aku mengambil dua anggota tubuhmu, organ tubuhmu yang paling mulia, fasobarta, dan engkau sabar, indal sudma, ay sudmatil ula, ketika apa? Bencana itu pertama kali menimpa. Nah, ya, sudmatul ula itu apa? Ketika bencana itu pertama kali menimpa. Nah, itulah poin keutamaan sabarnya itu di situ. Sebagaimana dalam hadis Barakallahu fikum, riwayat Muslim, ingat saya dari sahabat Anas bin Malik, ada seorang ibu yang menangis di depan kuburan, ya, anaknya. Maka Nabi menasihati ibu itu, ya, untuk bertakwa kepada Allah dan sabar, ya. Nah, ittaqillah wasbiri, ibu yang sabar. Tapi dia tidak melihat siapa yang berkata tadi. Ibu itu masih dalam larut, ya, kesedihan. Larut dalam kesedihannya, ibu itu langsung marah dan mengatakan, "Ilaikan nih. Eh, sana pergi kamu. Enggak ada urusan sama gua." Nah, ibu itu enggak tahu kalau yang ngomong tadi Nabi. Diusir sama dia. "Ilaikan nih. Sudah sana-sana, ngurusin orang aja." Nah, sampai nangis-nangis ibu tadi. Nah, fadzukiralah laha. Kemudian ada yang mengingatkan, ngasih tahu, "Eh, Mak, itu Nabi lo yang ngomong tadi." Ya, nah, "Bu, yang barusan ngomong tadi itu Nabi Muhammad." Oh, langsung dia enggak enak. Ya, "Oh, tadi Nabi." "Iya, Nabi Muhammad tadi yang mengingatkan ibu." Akhirnya minta maaf. Ya, nah. Dan dia mengatakan, "Ya Rasul, saya akan bersabar ini atas kematian ini." Maka Rasul mengatakan, "Innama sabru inda sudmatil ula." Kalau sekarang bukan lagi sabar, Bu. Ya. Sabar itu tadi pas ibu lagi nangis-nangisnya. Ya. Ketika dapat musibah pertama kali, itulah sabar dia di situ. Ya. Nah, kalau sudah puas, barakallahu fikum, dah mecahin piring 20, ya, kulkas dibalik, semua jungker balik, sofa juga sudah jungker balik, setelah itu, ya, baru saya akan sabar. Nah, itu bukan sabar. Ya. Sabar itu ya, ketika pertama kali dapat musibah. Nah, barakallahu fikum. Itulah letaknya sabar tuh di situ. Kalau sudah lewat, itu lagi bukan sabar ya, sadar. Nah, baru sadar dia. Ya, waduh, ternyata rumah saya jadi hancur gini ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sabar itu apa? Inda sudmatil ula. Ketika ledakan pertama itu. Itu namanya sabar itu di situ. Fasobarta inda suduma wahtasabta. Nah, dan engkau mengharap, ya, ganjaran di sisi Allah. Lam arbalaka thawaban dunal jannah. Aku tidak akan meridai untukmu sebuah pahala melainkan jannah. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga hadis ini menambahkan beberapa keterangan penting untuk bisa meraih jannah tadi. Ada 3 tahapan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Yaitu sabar, barakallahu fikum. Ya. Wa huwa inda sudmatil ula. Kemudian al-ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2. Iya. Yeah. Nah, baru orang itu akan bisa meraih al-jannah. Adapun barakallahu fikum, ketika dia ditimpa musibah dengan matanya, kemudian dia tidak ada yang namanya sabar inda sudmatil ula, ya. Yeah. Ketika matanya buta, barakallahu fikum, wah, dia ngamuk-ngamuk, ya. Dia menyalahkan si fulan, si Alan, barakallahu fikum, ya. Naam. Tayyib. Semua barang di rumah dipecahin, naam, barakallahu fikum. Ya. Maka di situ barakallahu fikum luput dari dia keutamaan ini. Jadi orang yang akan mendapatkan keutamaan surga dari mata yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah ketika orang itu sabar pertama kalinya. Nah, ya, setelah dia berhasil mengendalikan dirinya, ketika dapat musibah tadi, dia ihtisab. Dia mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Nah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fihi fadilatu faqidi al-basari as-sabiri al-muhtasibi. Fihi fadilatu faqidi al-basari as-sabiri al-muhtasibi. Di dalamnya terdapat keutamaan orang yang hilang penglihatannya. Kemudian dia bersabar, kemudian dia mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminannya adalah surga. Ya, nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum hadis yang sangat berharga bagi saudara-saudara kita yang dapat musibah. Ya. Naam, pada matanya. Jadi antum hafalkan ini hadis. Ya. Naam, ketika mengunjungi teman kita tadi, sahabat kita tadi, keluarga kita tadi, sampaikan kepada dia hadis ini. Ya. Abshir ya ukhayya. Kabar gembira untukmu wahai saudaraku. Nah, ya, dalam keadaan matanya diperban barakallahu fikum, ya. Sampaikan hadis ini. Nah, mana dapat faedah hadis dalam kitab Adabul Mufrad sangat bagus buat antum. Nah, ya. Idza ibtalaitu qala Allah azza wa jal, idza ibtalaituhu bi habibataihi tsumma sabara awattuhu al jannah. Nah, orang itu kalau diambil matanya oleh Allah, maka Allah akan gantikan dengan surga. Kalau dia mau bersabar, kalau dia mau ihtisab. Nah, ya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Fihi fadlu al-kafifi as-sabiri al-muhtasiri. Fihi fadlu al-kafifi as-sabiri al-muhtasiri. Di dalamnya terdapat keutamaan al-kafif. Kaffa, orang yang menahan dirinya. Ketika dapat musibah, dia tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tindakan-tindakan yang menunjukkan ya, ketidakridhaan. Kemudian dia bersabar, kemudian dia mengharap pahala. Ini lebih umum. Ya. Bukan hanya masalah mata, tapi segala musibah yang menimpa dia, kalau dia sikapi dengan menahan diri untuk tidak melampiaskan ya, nah, rasa jengkelnya dan menyalahkan banyak pihak, ini karena si fulan, ini gara-gara si Alan, kalau bukan si fulan, kalau bukan si Alan, nah, itu bukan tuntunan dalam Islam barakallahu fikum. Ketika kita dapat musibah pertama kali indah sudumatil ula adalah qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Sudah itu sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Tabrakan. Jebrak. Ya, barakallahu fikum. Kakinya hilang satu. Nah, la qadarallah. Jangan sampai terjadi. Nah, ini juga pesan ya. Mau liburan, hati-hati. Saking senangnya, udah satu tahun ya, gak pernah pegang motor. Nah, ya, motor ninja di rumah ada lima, nganggur semua. Nah, impian dia nanti pulang satu-satu mau tak geber. Ya, nanti liburan mau tak geber, touring sama teman-teman. Nah, udah janjian. Barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Ya. Nah. Sudah ada dua teman kita yang mati. Nah, ya. Yang meninggal. Gara-gara kecelakaan maut. Bukan dua, malah tiga. Yang saya tahu ya. Mungkin antum tahu lebih daripada itu. Nah, apalagi anak muda pegang motor. Ya, apalagi motornya bagus ya, barakallahu fikum. Naam, 250 cc. Itu ngeri itu. Sekali dia geber itu benar. Ya. Nah, ada batu sedikit aja benar-benar melayang itu. Barakallahu fikum. Naam. Jadi hati-hati pesan saya, barakallahu fikum ya. Nah, baik. Tetap safety, barakallahu fikum, itu diperhatikan. Allah musta'an wa alaitiklan ya. Nah, jebret, masuk rumah sakit ya, barakallahu fikum, ya sudah. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Maknya ngamuk-ngamuk ya kan. Ini ente kenapa mengikut sama si fulan ini? Si fulan ini gara-garanya mengapa ngajak anak saya ini? Wah, tat. Nah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Mak, oi mak. Apa mama? Nah, iya. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Sudah suratan takdir, mak. Wis. Sabar, mak. Nah, iya. Jadi mamaknya diingatkan, barakallahu fikum. Baik. Allahu musta'an wa 'alaitiklan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, al-bisyarah bi anna Allah sawfa yu'awwidhuhu a'zama al-iwadhi. Wahuwa al-jannah. Barakallahu fikum. Nah. Di dalamnya ada kabar gembira bagi orang-orang yang ditimpa musibah, khususnya mata yang dia miliki, bahwa Allah akan mengganti mata yang tertimpa musibah tadi dengan ganti yang agung, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil ya. Nah, jadi nas 2 ini menunjukkan kepada kita bahwa mata itu seandainya dia tertimpa sakit ya, tidak bisa dianggap sebagai penyakit yang biasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena mata itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat mulia ya, sangat-sangat dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah, itu yang bisa kita bahas. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. taqabbal, barakallahu fikum.